dalam bisnis. Ada hal yang menarik kalau Anda mau dipotret oleh fotografer ya. Biasanya fotografernya bilang, ayo saya bilang 1, 2, 3, senyum ya. Senyum, 1, 2, 3, jepret. Ya. Kalau orang Amerika selalu bilang, say cheese gitu ya. Orang-orang semua bilang, cheese. Lalu orang-orang tersenyum, jepret. Saya selalu bergurau bilang, ayo bilang sapi gitu ya. Sapi, jadi di foto jepret, mulutnya senyum. Ada yang menarik, kenapa disuruh seperti itu? Karena ternyata senyum itu adalah sebuah kekuatan universal yang menarik sekali ya. Maka itu orang, itu selalu dianjurkan, cobalah sering tersenyum. Cobalah kalau telepon dengan pelangganmu, kamu tersenyumlah. Cobalah sering tertawa. Karena itu menunjukkan hal yang positif ya. Sehingga sampai pada potret pun, mau foto, orang itu disuruh senyum. Walaupun kadang-kadang kelihatan senyumnya kuaku gitu ya, karena dipaksakan. Bibirnya aja yang narik, tapi mukanya, gayanya, sikapnya, matanya, kesannya tidak ikut tersenyum. Hanya bibir kiri dan kanan ditarik, kelihatan seperti tersenyum, tapi terasa palsu. Kalau Anda tersenyum dengan betul-betul terbuka hatinya, tertawa dengan terbuka hatinya, hahaha terus ya, maka apa yang keluar? Sikap mental yang positif ya. Yang terpancar itu apa sih? Kehangatan persahabatan. Yang terasa itu apa sih? Perasaan, feeling yang menular ya. Dan yang kelihatan lagi apa? Keterbukaan kita dengan orang lain. Dan yang terasa lagi apa? Confident, keyakinan kita akan hidup ini. Dan apalagi yang terasa? Apapun yang Anda katakan menjadi lebih manis, lebih enak didengar, dan lebih menyenangkan buat orang lain. Senyum itu sebuah hal yang paling sederhana. Anda diajari kalau telepon seringlah tersenyum. Walaupun di pihak sana tidak kelihatan Anda. Tapi senyum Anda membuat perasaan Anda lebih ringan dan orang lain akan merasa bahagia. Kalau ketika anak kecil kita lihat ya, bayi itu kita lihat, ayo ketawa. Kalau kelihatan bayinya ketawa, hehe. Kita wah senang sekali kelihatan orang ketawa. Tapi perlahan-lahan dalam kehidupan kita, kita ditekan dan diberikan stres yang besar dalam pekerjaan dan sering kita kehilangan senyum kita. Mitra bisnis, marilah kita sama-sama memulai tersenyum lagi, kembali dalam sebuah sikap mental yang positif, dan menjadikan diri kita orang yang lebih sukses lagi. Terima kasih mitra bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com atau Anda dapat mengakses dari Facebook saya, Tanah Disantoso. Sukses selalu untuk Anda.